Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana urzuqna fahmal Qur'an wa a'inna 'alal 'amali bihi wa akhshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Qur'an wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi dan pecinta Al-Qur'an. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini untuk bersama-sama menjalankan perintah Allah, yaitu perintah untuk merenungi firman-firman Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita fahami. Dan semoga Allah kelak menggiring di padang mahsyar bersama ahli Quran dan di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk kepada ayat yang ke-80 dari surat Al-A'raf. Ayat 80 dari surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ini adalah kisah selanjutnya tentang nabi-nabi terdahulu. Sebelumnya, wa ila thamud akhahum saliha. Dan sebelumnya juga wa ila adin akhahum huda. Cuma di sini ada perbedaan. Kalau ayat sebelumnya wa ila thamud akhahum saliha, kepada kaum Thamud dikirim saudara mereka, maksud dari kaum mereka, golongan mereka, yaitu soleh. Tapi di waktu Nabi Lut enggak. Hanya wa Lutan idh qala liqaumihi, dan kepada Lut Allah mengutus Lut kepada kaumnya. Jadi Nabi Lut itu bukan di kampungnya sendiri. Jadi ceritanya Nabi Lut itu adalah keponakan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Diajak oleh Nabi Ibrahim meninggalkan kampung halamannya, sehingga sudah berada di tempat yang lain. Sehingga Nabi Lut itu bukan dari kaumnya, bukan bagian daripada kaumnya. Jadi Nabi Lut itu pendatang, kemudian setelah itu mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, wahyunya saat itu idh qala liqaumihi, mendapatkan wahyu untuk menyampaikan kepada kaumnya. Dan kaum Nabi Lut itu bukan tempat tinggalnya kaum Lut, Nabi Lut. Maka Nabi Lut bukan disebut sebagai akhahum. Dalam Al-Qur'an disebutkan, kalau ayat yang sebelumnya akhahum saliha, akhahum huda. Kalau di sini tidak, Nabi Lut hijrah bersama diajak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah pamannya. Kemudian di situ Nabi Lut mendapatkan wahyu lalu menyampaikan. Nah, ini pesannya adalah idh qala liqaumihi, tatkala Nabi Lut berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah engkau mendatangi melakukan satu kekejian yang belum pernah terjadi sebelumnya di semesta ini. Ini kisah, semoga Allah menjaga kita, anak keturunan kita, dari satu kekecian yang namanya humu, melampiaskan syahwat sesama jenis. Bahasa Nabi Lut adalah bukan bahasa memberitahu, memberi kabar, tapi bahasa pertanyaan. Ini adalah takbir Qur'ani, ungkapan Al-Qur'an yang dahsyat. Takbirnya adalah bukan bahwasanya mendatangi fakhisah kekecian laki dengan laki adalah keji dan dosa, tidak begitu. Tapi atatuna, apakah engkau melakukan kekejian yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelummu? Ini menunjukkan bahwasanya kekejiannya humu itu adalah disadari oleh semua manusia. Akal selamat, akal sehat, semua orang, fitrah sehat, semua orang mengingkari itu semua. Sehingga pengingkaran kepada pekerjaan tersebut sudah ada pada hati semua orang saat itu. Cuman mereka mengikuti syahwatnya. Sampai hari ini, makanya ini saat ini ada gembar-gembor dukungan kepada kaum yang saat ini diuji oleh Allah dengan kelainan itu kelainan mentalnya, melapiskan syahwat dengan sesama jenis. Maka sungguh yang keji, yang kejam adalah pendukung-pendukungnya, karena mereka yang diuji oleh Allah dengan perasaan suka kepada sesama itu, dia dalam ujian hati kecilnya sendiri nggak mau, mereka mengingkari itu semuanya. Ibunya juga tidak senang dengan kejadian itu, bapaknya juga tidak senang, semua tidak senang, dan hati kecilnya pun juga tidak senang. Maka cara menyelamatkan mereka harus kita fahamkan kalau itu adalah dosa di hadapan Allah, bukan malah didukung kemudian dikukuhkan. Diperkenankan untuk menikah dengan sesama jenis, ini yang paling jahat nih. Bukan mereka pelaku-pelaku, iya, yang melakukan kesalahan. Tapi semakin didukung, semakin banyak orang kelainan. Kalau ditanya ibunya pun, ibu, kamu punya anak seperti itu mau? Enggak mau, karena mereka juga ingin punya cucu. Kalau anaknya laki-laki dengan laki-laki, enggak akan punya keturunan. Dan itu dosa besar. Nah, ini bahasa Al-Quran pun pertanyaannya, bahasanya adalah, bahasa tegurannya adalah teguran dengan pertanyaan. Maksudnya kalau kita dengan anak, kamu masih mau melakukan itu? Maksudnya bukan berarti suruh bertanya tentang pekerjaan tersebut, kenapa dilakukan, tidak. Akan tapi teguran keras dalam bentuk pertanyaan, istifham ingkari. Tobih dengan pertanyaan, tapi maknanya adalah teguran keras. Ta'tunal fahisyata, kau mendatangkan satu kekejian yang umat terdahulu pun tidak pernah melakukan, kaum Lut. Tapi di antara mereka ada yang tidak faham, karena sudah dikuasai oleh syahwatnya. Kekejian apa? Wong begini kok keji? Kekejian apa yang kau maksud, hai Lut? Dijelaskan, innakum lata'tunar rijala. Engkau mendatangi kaum laki-laki, kamu laki-laki, lalu kamu mendatangi kaum laki-laki, melampiaskan syahwat dengan kaum laki-laki. Syahwatan dengan syahwat. Min dunin nisa'i, lalu kau tinggalkan wanita. Bal antum qaumun musrifun, qaumun musrifun, sungguh kau adalah orang yang melampaui batas. Batasmu itu apa? Batas kenormalanmu adalah kamu seorang laki-laki, lalu ada kecenderungan pada seorang wanita, kemudian kamu melakukan satu ikatan yang halal, yang bersih, kemudian kamu punya keturunan, lalu kamu dipanggil ayah, kemudian setelah itu kamu dianggil sebagai nenek, kakek, dan seterusnya, dibanggakan oleh anak cucumu, itulah batas-batasanmu. Tapi kau langgar ini semuanya. Maka sungguh keji mereka yang mendukung program-program semacam ini. Keji sekali. Dan rata-rata pelakunya hari ini adalah anak-anak muda yang terbawa oleh lingkungannya. Mereka perlu bimbingan, perlu petunjuk. Apalagi dukungan kadang-kadang atas nama lembaga, atas nama fatwa, na'udzubillah. Hati-hati. Ini adalah dosa besar. Homo adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main. Kemudian Wa ma kana jawaba qaumi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Jawaban mereka apa? Wa ma kana jawaba qaumihi, tidak ada jawaban dari kaum Nabi Lut itu. Illa, kecuali adalah an qalu, mereka berkata. Berkata di antara bersama golongan mereka. Akhrijuhum min qaryatikum, keluarkan Lut dan pendukung-pendukungnya dari kampungmu ini. Diusir Nabi Lut. Nabi Lut dan yang beriman kepada Nabi Lut diusir. Innahum unasun yatatahharun. Fitrah mereka tuh ngerti, mereka orang-orang yang beda dengan kita. Cuman bahasa mereka tuh mereka enggak mau dengan kita. Mereka orang bersih. Biasa begitu. Jadi gerombolan orang dalam maksiat itu kalau kedatangan orang soleh enggak mau. Misalnya ini gerombolan pemabuk, kalau ada satu yang suka nasihati, sana sana sana. Dia bukan sama dengan kita, beda dia. Sana. Mereka ngerti ini baik. Mereka ngerti ini bersih. Cuman hawa nafsu dan syahwat mereka yang menguasai mereka sehingga mereka tidak bisa menerima kebaikan, mereka malah diusir. Sama di kalangan orang-orang yang ahli maksiat coba. Di kalangan pezina, kalangan pemabuk. Kalau sudah sama-sama grup korupsi misalnya dalam sebuah perusahaan itu satu grup akrab. Kalau ada yang lain masuk, jangan dia, jangan, bahaya ini. Itu repoti. Enggak boleh, enggak boleh. Wah itu aja, ada sama ustaz dari haram, haram. Jangan sama ustaz, sudah haram, haram, haram. Nah ini, pengen semuanya halal, pengen masuk neraka. Nah begitulah keadaan kaum Lut itu, menyifati Nabi Lut dan kaumnya, innahum unasun yatatahharun. Keluarkan mereka itu, Lut dan kaumnya itu. Mereka orang-orang bersih, enggak sama dengan kita, ngerepoti kita nanti di sini. Diusirlah Nabi Lut. Dan Allah perintahkan, pergilah Lut dan kaummu, dan jangan engkau menoleh ke belakang. Pergilah Nabi Lut dengan kaumnya. Kenapa? Di belakang terjadi sesuatu yang dahsyat. Hukuman dalam ayat lain nanti disebutkan, bumi dibalik. Bumi dibalik. Bumi yang pernah diinjak oleh pendosa-pendosa ini dibalik. Kotor sekali dibalik. Fa'anjayna hukum. Dan diturunkan dulu ini sehingga. Diturunkan juga hukuman dari Allah, hujan batu. Fa'anjaynahu ahlahu. Kemudian kami selamatkan, Allah berfirman, kami selamatkan Lut wa ahlahu dan keluarganya. Illa imra'atahu, kecuali istrinya. Istri Nabi Lut tidak selamat. Dan tidak selamatnya istri Nabi Lut adalah tidak beriman. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu tidak bisa dipaksakan. Hidup dengan Nabi Lut dalam keadaan baik-baik. Tidak ada masalah. Waktu Nabi Lut belum menjadi Nabi. Maka tidak ada syariat waktu itu yang harus diperintahkan kepada istrinya. Kemudian setelah Nabi Lut mendapatkan wahyu, baru diperintahkan kepada istrinya. Ternyata istrinya tidak mau patuh. Di antaranya, istrinya sudah dikasih tahu, kamu jangan noleh. Akan ada datang hukuman Allah untuk mereka. Dia malah noleh melihat yang di belakang apa yang terjadi. Maka tertinggallah dia. Kanat minal ghabirin. Tertinggallah dia, termasuk golongan orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang yang kena musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amtarna alihim mataro. Kami turunkan kepada mereka hujan-hujan. Hujannya bukan hujan deras, air segar dari batu. Fangdur, maka lihatlah. Belajarlah semua yang membaca firman Allah ini. Lihat kisah ini. Fa'undur, lihatlah. Kita tidak pernah melihat. Tapi kita beriman kepada Al-Quran. Karena kita punya iman kepada Al-Quran, maka kejadian itu seperti terlihat dengan mata kita. Kalau masih meragukan imanmu yang keropos. Al-Quran yang berfirman. Undur. Fa'undur, lihat. Kaifa kana akibatul mujrimin. Bagaimana akibat dari hukuman daripada orang yang Allah berikan kepada orang mujrimin, pelaku-pelaku dosa, pelaku kejahatan, kekecian tersebut. Dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada keadaan negeri ini. Kami akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, kita sering mendengar istilah LGBT dan yang lainnya. Homo dan lesbi didukung dan seterusnya. Subhanallah. Penjahat besar nih pendukung-pendukungnya. Kalau mereka yang terpengaruh, mereka adalah orang yang sakit. harus kita sayang, kita tolong mereka, kita tolong mereka. Urusannya adalah urusan besar nanti di akhirat, bukan urusan di dunia. Kalau di dunia mereka tiba-tiba tidak menikah lalu tidak punya anak, sederhana sekali. Banyak orang dicintai Allah tidak punya anak, tapi permasalahannya adalah melanggar Allah dan hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penyakit menular. Itu penyakit menular. Homosek, lesbi, penyakit menular. Sayangi anak-anakmu. Sayangi saudara-saudaramu, khususnya yang masih kecil-kecil, yang di saat menjelang masa pubertas. Itulah rumput hijau bagi budak-budak syahwat. Jadi anak-anak yang menjelang pubertas itulah yang mudah dipengaruhi mereka. Hati-hati. Maka pergaulan anak-anak di usia SMP dan seterusnya, inilah yang sangat mudah dipengaruhi oleh budak-budak hawa nafsu ini. Karena di masa usia-usia menjelang pubertas, usia mereka mulai mereka mengerti apa itu syahwat. Dan bahkan mungkin pengalaman, mohon maaf, keluar mani. Di awal-awal pengalaman keluar mani, dia tidak mengerti bagaimana cara keluar mani. Ada cara keluar mani dengan bermimpi. Akan tapi ada cara keluar mani mungkin, na'udzubillah, dengan tangannya. Akan tapi ada diajari dengan cara sesama jenis. Akan menjadi terbiasa dan terbiasa dan terbiasa. Maka banyak pendukungnya adalah anak-anak di usia seperti itu. Anda jangan teledor urusan anak-anak di usia semacam ini. Dan kalau sudah kelainan, mentalnya, kejiwaannya repot. Keindahannya susah digapai nanti pada akhirnya. Kalaupun dia masih bisa bergaul dengan seorang wanita, laki-laki yang sudah kelainan bisa bergaul dengan wanita hanya sekedar untuk membuahi saja, tapi untuk menembuhkan kasih sayang tidak. Tidak akan hidup sama, tidak akan indah hidupnya nanti. Tidak akan indah hidupnya. Dia biarpun dia bisa menggauli seorang wanita, istrinya, akan tapi karena jiwanya sudah terlanjur senang dengan sesama jenis, biarpun dia sudah menikah pun kadang dia masih melakukan dengan keharaman tersebut. Atau kecenderungan hatinya tidak dengan istrinya. Na'udzubillah. Dan ini banyak diakui oleh sebagian orang. Yang tiba-tiba datang menangis, saya punya penyakit semacam ini. Kenapa? Aku senang dengan laki-laki. Tapi kamu sudah menikah? Iya, Buya. Biarpun saya sudah menikah, tapi kalau saya melihat laki-laki yang ganteng dan sebagainya, aku tidak bisa menahan itu semuanya. Lihat. Na'udzubillah, kasihan. Kemudian saya lihat istrinya seperti apa. Ternyata istrinya tidak kalah cantik dengan laki-laki ganteng itu. Tapi begitulah yang namanya mental yang rusak. Makanya kalau sudah ini didukung, semakin rusak anak-anak. Maka ini pendukung-pendukungnya inilah penjahat besar. Kalau seandainya serempak kita semua dari orang tua menegur, sekolahan menegur, negara menegur, semuanya mengingatkan dan dihalangi semuanya. Bahkan dihukum pelakunya, akan terhindar anak-anak ini. Itulah tanda cinta kita kepada mereka. Jangan main-main pelampiaskan syahwat. Dan hukumannya besar di hadapan Allah di akhirat nanti. Adapun hukuman di dunia, yang namanya liwat, luti, homosek, laki dengan laki-laki yang sampai masuk ke na'udzubillah ke lubang belakangnya itu, na'udzubillah. Hukumannya di hadapan Allah adalah besar. Menurut madhab kita Imam Malik, madhab kita Imam Syafi'i, dan juga madhab Imam Malik, jumhur ulama, madhab Malik, madhab Hanafi mengatakan ta'zir. Hukum yang berat mereka. Itu di dunia. Tapi yang lebih serem hukuman di akhirat. Tapi menurut jumhur ulama, dari madhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan dia adalah seperti pelaku berzina. Bahkan menurut madhab Maliki dan madhab Hambali dalam sebagian riwayatnya, dikatakan bahwasanya pelaku luti, homosek, hukumannya adalah dibunuh, dirajam. Baik dia itu sudah pernah menikah atau belum pernah menikah. Karena begitu kecilnya keadaan itu merusak. Merusak. Tapi dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i, hukumannya pelaku liwat atau homosek tadi persis seperti pelaku zina. Jika dia adalah seorang yang muhsan, sudah pernah menikah, kok dia melakukan hubungan seperti itu, maka hukumannya adalah kalau sudah pernah menikah, dirajam sampai meninggal. Kalau belum pernah menikah, dicambuk 100 kali, lalu diasingkan. Diasingkan supaya jauh daripada komunitas-komunitas yang tidak baik. Ini adalah hukuman-hukuman di dunia. Dan ini adalah hukum imamah. Selagi imam tidak menegakkan, tidak perlu kita menegakkan hukum ini. Bukan tidak perlu, kita tidak boleh menegakkan hukum ini. Ini hukumnya para imam. Lalu apa tugas kita? Tugas kita itu adalah mengajari untuk taubat. Kita tidak perlu nanti di Al-Bahs asalnya ada di tempat pemancungan atau tempat rajam. Tidak perlu seperti itu. Akan tapi ayo kita ingatkan semuanya. Dan Masya Allah ini bahkan kadang-kadang atas nama agama. Mengaku dirinya adalah seorang muslim mendukung hal-hal yang semacam ini. Ini penjahat besar itu ya kayak dia-dia itu. Kalau mereka anak-anak yang terpengaruh itu adalah orang-orang yang perlu kita kasih. Anak-anak muda yang perlu kita cintai, kita kasih sayangi. Kita tolong diambil dengan kelembutan. Ini pendukung-pendukungnya ini loh. Na'udzubillah. Penjahat besar pendukung-pendukung ini. Merusak mental anak-anak. Kemudian juga nanti ada lesbi. Perempuan dengan perempuan. Na'udzubillah. Perempuan dengan perempuan hukumannya adalah takzir seberat-beratnya. Dan bukan masalah urusan takzirnya ini, akan tapi akibatnya itu loh. Sampai suatu ketika ada seorang wanita, dia sempat menikah dan punya anak, tapi dia tidak pernah merasakan kenikmatan dengan sang suami. Sampai dikisahkan dia mau minta diajari untuk bagaimana taubat dan sebagainya. Dia bercerita. Rupanya dia biarpun sudah punya suami, dia masih punya perempuan simpanan yang dijadikan untuk melampiaskan syahwatnya. Padahal sudah punya suami. Bahkan perempuan dimasukkan ke rumahnya, jadikan sebagai pembantu, dia tidak bisa berhubungan dengan suami, kecuali mukotimahnya dengan perempuan tersebut. Na'udzubillah. Jadi perempuannya di kamar sebelahnya, dia bermesraan dengan perempuan tersebut, baru melayani suami. Beratnya, keindahan kok susah dicari, karena rusak mentalnya. Maka waspadalah dengan hal-hal yang semacam ini. Sesama jenis, kalau wanita dengan wanita takzir seberat-beratnya, dan jika laki-laki dengan laki-laki tidak sambok, tidak sampai masuk ke lubang belakang, itu termasuk dosa, jangan dianggap main-main. Ada fatwa Picisan mengatakan kalau laki-laki dengan laki-laki yang penting tidak masuk lubang dubur itu biasa dan sebagainya. Bagaimana biasa melihat aurat saja? Haram menyentuh, lebih haram apalagi melampiaskan syahwat. Sampai ada yang mengatakan, oh itu hukumnya sama dengan onani. Kalau ada orang hobi dengan kemungkaran, jangan difatwakanlah. Simpan dalam dirimu, tobat kepada Allah. Enggak perlu difatwakan sama dengan onani. Onani adalah kesalahan dan dosa, tapi pribadi dia. Tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Tapi ini melihat syahwat, melihat orang, melihat aurat, menyentuh. Yang haram dilihat, haram disentuh. Tidak sampai hanya menyentuh, sampai melampiaskan syahwat dengan cara bersentuhan. Akan dikatakan biasa dan boleh. Maka waspada. Dimanapun ada perkumpulan kaum laki-laki, awas, biasanya ada yang jadi musibah. Yang mirip-mirip perempuan akan jadikan menjadi sebab kelainan. Di antara kaum perempuan pun demikian. Mana komunitas seperti itu? Apakah, pokoknya perkumpulan, semua perkumpulan. Karena setan kan masuk di mana-mana. Bukan saja, di penjara begitu. Bukan saja urusan di penjara. Di pondok pesantren pun, atau di perkumpulan manapun, apa mana saja, jika kita tidak waspada bisa kemasukan penyakit ini. Karena perkumpulan, karena setan yang masuk. Setan masuk di dalamnya, ngurusi syahwatnya umat ini. Karena setan sudah berjanji bahwasanya anak Adam ini harus masuk neraka bersama mereka. Makanya tolonglah, harus waspada dengan benar. Semoga Allah mengangkat derajat dan mengampuni guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Waktu beliau sangat keras urusan santri. Urusan santri sangat keras. Sehingga di pesantren itu lampu harus nyala. Dan tidak boleh tidur berduaan, nempel begitu. Kamar mandi sendiri-sendiri. Tidur harus pakai celana panjang. Kalau tidak dipukul. Saya juga pernah kena pukul seperti itu. Namanya orang ngantuk, tidur kan asal saja. Tiba-tiba kita belum pakai celana panjang, dipukul. Itulah dalam rangka menjaga anak-anak. Kadang-kadang ada di sebuah tempat, kadang-kadang tempat menuntut ilmu pun bisa jadi yang demikian itu. Bahkan mungkin dianggap sebagai sebuah kebiasaan, na'udzubillah. Naudzubillah, dosa besar. Dan itu merusak mental. Mentalnya anak itu akan rusak. Dan buah daripada itu semuanya akan banyak dosa dilakukan. Di antaranya lagi dosa yang dilakukan itu, yang biasa diperempuankan itu gayanya kayak perempuan. Gayanya kayak perempuan. Mengundang murka Allah, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Mengundang murka Allah lagi, laki-laki kok gayanya kok ngikuti perempuan, dimurkai lagi oleh Allah. Perempuan yang dilaki-lakikan juga demikian. Yang dianggap sebagai laki-laki pun gayanya kayak laki, dibuat-buat seperti itu. La'anallahu mutasyabbihati minar nisa'i bir rijali. Perempuan yang gayanya kayak kelaki-lakian, maka ketahuilah ini mengundang murka Allah. Tapi ada seorang perempuan yang diciptakan oleh Allah memang begitu, kayaknya kayak laki-laki, memang sebenarnya begitu, itu lain ceritanya. Bukan karena dia menjadi laki-laki, seolah-olah menjadi laki-laki, ingin melampiaskan syahwat dengan perempuan, imam beda. Ada laki-laki yang dilahirkan memang gayanya lemes, tapi bukan dibuat-buat. Tapi kalau sudah kasusnya, kasus semacam ini kan harus ada. Satu-satu pura jadi laki-laki, satu pura-pura jadi perempuan, kalau laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan pun demikian. Satu pura-pura jadi laki-laki, satu pura-pura jadi perempuan. Yang pura-pura jadi laki-laki, ya gayanya kayak laki-laki. Masuk wilayah murka Allah lagi. Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Allah. Untuk menghindari hal-hal yang semikian itu. Fitrah itu apa? Asli yang ada pada diri kita itu menghindari itu semuanya. Pernah kambing laki-laki senang sama kambing laki-laki? Fitrahnya kambing lebih benar itu. Gak mau kasih kambing laki-laki dijejer, dipegangi juga gak mau dia. Ngerti dia. Karena fitrahnya benar. Fitrahnya benar dia. Kalau manusia, wah. Maka dikatakan bahwasanya manusia itu kalau sudah kejem, jahat, jelek melebihi daripada binatang. Maka kalau manusia berbuat jahat, bermacam-macam cara untuk membunuh. Tapi kalau harimau itu dari dulu bunuhnya jadi nyakar, nerekam. Gitu dok, gak pernah dia bikin jebakan. Gak ada, bawa pistol, gak ada. Jadi di kartun. Dead. Kalau manusia lihat, termasuk urusan syahwat. Na'udzubillah, urusan syahwat, bermacam-macam model. Balhum adhal. Lebih rendah, lebih tersesat, lebih hina daripada binatang-binatang. Nah, maka dari itu, ayo kita pandang anak-anak kita yang mereka dari umat Nabi Muhammad yang mulai terpengaruh dengan istilah LGBT ini, ayo kita bawa dengan kelembutan. Dan anak-anakku yang saat ini dirimu mulai digoda oleh orang-orang yang menjerumuskanmu masuk golongan-golongan seperti itu, ayo kembali kepada Allah anak-anakku semua. Itu dosa besar dan kerugian besar untukmu nanti. Hamil itu berat atau tidak? Benar. Kok berkali-kali ibu hamil melahirkan? Sampai 6 kali, 7 kali gitu. Baik. Coba. Di saat seorang melahirkan dalam keadaan tidak dengan rasa senang di saat berurusan dengan suaminya, apa yang terjadi? Berat sekali. Lebih berat. Dan fitrah yang Allah berikan. Kenapa seorang baru melahirkan? Kalau melahirkan, setelah melahirkan, seolah berkata, aku tidak mau lagi melahirkan. Kapok. Sudah lagi hamil lagi dia. Karena fitrahnya selamat. Dia di saat ketemu suaminya, senang lagi, bahagia, hamil lagi. Lihat, itu Allah berikan keindahan. Sekarang itu perempuan yang sudah kelainan, mau hamil berat. Hubungannya sudah tidak enak. Hubungannya dengan sedih, sudah begitu harus amin melahirkan dia. Sepanjang masa dia tersiksa. Nah itulah, hukuman di dunia sudah pedih sekali itu. Hukuman di dunia sudah enggak enak sekali dengan hal-hal semacam itu. Maka yuk waspada kita, jaga anak-anak kita. Dan hubungan-hubungan semacam ini tuh aman. Kalau sudah punya anak perempuan dengan perempuan di kamar, enggak ada yang tahu apa yang dikerjakan kan? Namanya perempuan dengan perempuan, tak taunya dia belajar dari grup ini, grup kesesatan ini, grup kejahatan, grup kekejian ini. Laki-laki dengan laki-laki, tak tahu ini di kamar berbuat apa saja, belajar gara-gara ini internet segala macam, nonton bagaimana laki-laki dengan laki-laki, bagaimana perempuan dengan perempuan, dipelajari di situ dan diajar dan dipraktekkan. Dan anehnya lagi sudah ditayangkan di televisi dengan penuh kebanggaan. Kalau ada perempuan yang lesbi, ada homo, itu banggaan ini cerita gini-gini. Innalillah, mereka adalah umat Nabi Muhammad. Tidak perlu kita caci dan olok. Allah sudah marah dengan mereka. Kita perlu menolong mereka. Maka dengan ketegasan hukum yang harus diberikan, inilah menolong mereka. Haram, dosa besar. Jangan main-main masalah ini. Murka Allah, merusak masa depanmu. Ada pertanyaan suatu ketika. Pasangan laki-laki dengan laki-laki bingung-bingung pengin punya anak. Gimana pengennya? Okay, masalah nyewa rahim dan sebagainya. Walah, kembali kepada fitrah. Harus butuh kepada seorang wanita. Wanita dengan wanita pengin punya anak, enggak bisa. Harus butuh dengan laki-laki. Banyak musibah gara-gara penyakit ini. Dan anehnya di Indonesia ini dikasih angin, tidak ada ketegasan. Ini kebejatan moral yang demikian ini. Maka waspadalah, kalau putra-putri Anda ada di tempat yang di situ ada tanda-tanda semacam ini, kok itu dibiarkan, awas sebelum anakmu rusak, bukan saja urusan di dunia, urusan di akhirat. Cabut dari tempat tersebut. Karena kehinaan. Kehinaan. Jika tempat tersebut tidak membiarkan yang demikian, maka awas yang akan jadi korban nanti anakmu sendiri. Semoga Allah menjauhkan daripada kehinaan-kehinaan tersebut. Dan semoga Allah membuka pintu halal untuk kita semuanya. Dan Allah mencukupkan kita dengan yang halal sehingga kita jauh dari yang haram. Di sana ada kekejian yang lain lagi adalah bab zina. Di saat kita ngomong zina, na'udzubillah, kehinaan zina. Tapi ini adalah hal lain lagi. Dan ini terselubung lebih halus lagi, namanya homoseks sama lesbi ini terselubung halus. Yang rusak adalah mentalnya. Sehingga dalam fikih hukumannya lebih berat lagi daripada kasus perzinaan. Hukumannya. Sehingga menurut madhab Malik dan madhab Imam, riwayat dari Imam Ahmad, biarpun belum pernah bersuami, beristri, hukumannya adalah dibunuh. Bahkan sebagian mengatakan cara bunuhnya bagaimana? Ada sebagian mengatakan cara bunuhnya adalah dirajam, dilempar di tanam, dilempar batu sampai mati. Sebagian mengatakan cara bunuhnya adalah penggal lehernya. Tapi tugas itu bukan tugas kita. Tugas imam. Dan ingat kaidahnya, dosa kepada Allah tidak harus seorang itu mengaku. Mungkin ada yang pernah kepleset dalam homo ini. Atau lesbi. Lalu ingin kembali kepada Allah. Cukup Anda tobat. Anda tobat. Menangis kepada Allah. Enggak usah cerita kepada siapapun. Dan segera cari yang halal. Menikah. Kemudian jauhi kemaksiatan dengan ta'ilah. Selagi kita menjauhi yang haram, maka yang halal akan lebih lezat lagi. Tapi kalau orang sudah biasa mencicipi yang haram, yang halal pun tidak enak lagi. Itu kaidahnya seperti itu. 1000 haram tidak cukup, tapi 1 halal orang akan puas. 1 halal orang akan cukup, tapi 1000 haram tidak akan cukup. Yang biasa berpetualang dalam perzinaan enggak akan puas. Setiap merasakan wanita pengin sana, enggak ada ujungnya dia. Karena apa? Syahwatnya yang membelenggu dia. Membawa dia kepada kehinaan-kehinaan tersebut. Tapi dengan halal, orang akan puas. Maka ajaran doa dari Nabi, Allahumma kfina bihalalikan haramik. Nabi tidak pernah melakukan haram. Dan tidak akan melakukan haram. Tapi Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ya Allah, ikfina, cukupkan kami bihalalika dengan yang halal darimu. An haramika, sehingga kami tidak akan melakukan yang haram. Ini saja wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur makatirun kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab seperti biasa. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan pertama, datangnya dari Wildan dari Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya mengenai al-wala dan al-baro yang sering dikutip beberapa ustaz, yang dimana itu merupakan rambu loyalitas dan sebagai bagian dari bab akidah. Apakah akidah aswaja asyariyah juga mengenal al-wala dan al-baro tersebut? Terima kasih, Buya. Al-wala wal-bara. Memang secara khusus, bab khusus hampir tidak pernah dibahas di dalam kitab akidah. Akan tapi maknanya sudah difahami oleh semua yang belajar akidah yang benar. Wala wal-bara itu maknanya, wala itu adalah kecintaan. Bara, cuci tangan, bebas. Maksudnya begini, siapakah orang yang harus kita bela dan kita cintai, dan siapakah orang yang harus kita perangi dan kita musuhi. Bahasanya seperti itu, bara. Dia adalah bukan bagian dari kita. Yang wala, siapa yang harus kita punya wala kepada mereka? Loyalitas, pengabdian, pengorbanan. Ini dalam Islam, ya seperti itu ada. Cuman yang menjadi masalah di sini ada orang yang menyalahgunakan istilah ini untuk memusuhi semua orang. Sehingga misalnya setiap orang kafir harus jadi musuh kita. Lah ini salah. Padahal di sana ada ahli dhimmah. Orang kafir Nasrani Yahudi yang hidup berdampingan dengan kita, Nabi mengajari kita untuk menghormati mereka. Maka sekarang ada kelompok yang mudah mengkafirkan ini berdasarkan ini. Ini adalah istilah yang sangat benar tapi disalahgunakan. Ya ayyuhalladzina amanu, ini berdasarkan la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hei orang yang beriman, jangan kau jadikan musuhku dan musuhmu pendukungmu, kawan dekatmu, orang yang kau cintai. Ini ada firman Allah semacam itu. Dan juga ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kau jadikan orang Yahudi dan Nasrani adalah awliya. Awliya adalah termasuk pemimpin, orang yang sangat kita cintai dan sebagainya, masuk di dalamnya. Itu bukan berarti kita memerangi mereka, karena itu kisahnya kisah dalam peperangan. Ayat yang pertama tadi turun kepada salah satu orang, seorang muslim namanya Hatib. Hatib itu adalah, rupanya beliau adalah seorang muslim, tiba-tiba mengirim surat kepada orang-orang di luar Islam, mengatakan bahwasanya, asal tahu saja, hei kawan dekatku, ada apa? Nabi Muhammad sudah menyiapkan pasukannya, kayak menyiapkan peperangan denganmu. Lah ini kan khianat di dalam. Maka Nabi marah, turun firman Allah semacam itu. Seorang muslim mu'min, jangan membongkar berita kepada orang kafir sana. Lebih mencintai kepada orang kafir, membongkar rahasia-rahasia di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tentang orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka lebih dekat kepada orang di luar Islam daripada kepada orang Islam. Lebih dekat kepada orang di luar Islam daripada kepada Islam. Sementara dalam keadaan genting, dalam keadaan peperangan, dari masa ke masa orang semacam itu tetap ada. Orang yang salah memilih lawan dan salah memilih kawan. Dia tidak ngerti wala' barok. Sisi adalah kutub ekstrim ya. Kita terlepas dari kutub ekstrim. Kutub ekstrim adalah orang Yahudi, Nasrani, musuhku, harus perangi. Enggak benar, salah. Orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kita perangi. Salah. Mereka yang punya seruan semacam itu juga atas dasar walak barok tadi. Tapi salah dalam memahaminya walak dan barok. Kita terlepas dari kutub ekstrim ini. Orang yang dikit-dikit mengkafirkan, memusuhi, mengajak perang, meledakkan bom, karena atas dasar ini. Bahkan sampai siapapun yang tidak membela Islam akan jadi musuhku. Ini repot sekali. Gara-gara tidak membela saja, diem tok, ikut jadi musuhku. Ini bahaya sekali orang ini. Di sisi lain ada orang yang salah memilih kawan dan salah memilih lawan. Nah inilah turunnya ayat itu. Jadi kalau dengan orang di luar Islam bisa mesra, tapi dengan orang Islam bikin masalah. Ini ada. Di negeri ini juga ada, lihat. Kalau sudah ada yang diganggu orang di luar Islam, pung, langsung bangkit dia. Giliran yang diganggu umat Islam, dia tidak tahu nginep di mana, tidur di mana. Problem ini orang-orang semacam itu. Maka loyalitas kita ini harus kepada Allah dan Rasulnya, kepada agama Allah, agama Rasulullah SAW. Loyalitas pengabdian kita. Kita membela kebenaran. Tapi membela kebenaran pun ada rambu-rambu yang bukan menerjang semua orang. Orang Yahudi, orang Nasrani yang ada di tetangga kita, dia tidak boleh kita perangi. Mereka berbeda agama dengan kita. Ini rambu-rambu di dalam Islam. Lalu musuh kita itu siapa? Itu loh, harus paham itu. Musuh kita adalah mereka yang memusuhi agama kita, yang mengganggu kita. Itu musuh kita. Yang mengganggu agama kita. Yang mengganggu Nabi Muhammad. Yang mengganggu Al-Quran. Yang mengganggu syariat. Ini adalah musuh-musuh kita. Tapi kalau orang di kiri kanan kita yang belum beragama Islam, lalu mereka baik-baik dengan kita, enggak boleh kita mengganggu mereka. Itulah walak barok yang sesungguhnya, yang benar itu. Kemudian di situ ada memang orang yang tidak memahami walak barok, sehingga loyalitasnya kepada orang yang tidak boleh dia loyalitas, loyal kepada mereka. Yaitu tadi, seorang muslim lebih mendukung pada di luar Islam. Ada pembantaian kepada kaum muslimin, diam. Tapi di saat ada di luar Islam misalnya ada masalah, wah, membela orang di luar Islam. Ketahuilah bahwa Islam itu adil. Kalau kejahatan dilakukan oleh saudara kita yang muslim, lihat, oleh Sayyidina Umar bin Khattab dihukum dia. Islam itu adil. Jangan mentang-mentang yang melakukan orang Islam melakukan kesalahan lalu dibebaskan, enggak. Kisah anak gubernur yang ada di Mesir. Rupanya bajunya diijek oleh satu orang Yahudi atau Nasrani. Seorang anak muda Yahudi mengijek bajunya seorang anak gubernur di Mesir. Rupanya setelah diinjek bajunya begitu, kau siapa nih? Oh, ini orang non-muslim. Tempeleng langsung dia. Cedes, begitu. Merendahkan. Beritanya nyampe kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dipanggillah bapaknya, sang gubernur, dengan anaknya juga. Sekaligus orang Yahudi yang ditempeleng tersebut. Yahudinya kan ngadu ceritanya. Saya telah dipukul oleh anak gubernur. Mentang-mentang dia anak gubernur, aku dipukul. Wah, anak gubernurnya ya yakin mentang-mentang saya orang Islam pasti dibela, kan gitu. Ternyata setelah ngadep Sayyidina Umar, mana? Kau yang ditempeleng Yahudi? Iya. Kau yang nempeleng anak gubernur? Iya. Kau bapaknya? Kalau bapak tidak bisa mendidik anak, saya akan didik. Apa yang kau inginkan, hei orang Yahudi? Aku pernah ditempeleng. Tempeleng dia. Waduh. Tempeleng dia. Ternyata yang Yahudi itu mendekat di saat akan menempeleng. Tiba-tiba melihat wajah Khalifah Umar bin Khattab. Beginikah Islam? Adil seperti ini? Aku masuk Islam saat itu. Oh. Jadi adil. Kalau yang salah saudara kita ya dihukum. Sekarang enggak begitu, yang aneh itu. Sudah orang di luar Islam melakukan kesalahan malah dibela. Padahal itu orangnya sendiri sudah mengaku salah. Sudah minta maaf. Ada orang ngaku ustaz bela. Ini kan problem besar. Kalau sudah salah, okelah kamu salah. Ya sudah dimaafkan. Prosedur hukum, ya sudah. Enggak usahlah umat Islam lalu membela dan sebagainya. Nah, ini kan aneh di negeri ini. Bukan di negeri ini, di umat kita ini. Lah makanya walak barok itu, siapa yang harus kita bela? Kalau ada orang mengganggu Nabi Muhammad, harus. Kita beresin dia. Kalau dia sudah minta maaf, oke, minta maaf, kita memaafkan, dan itu urusanmu dengan Allah, semoga Allah maafkan. Tapi hukuman harus dijalankan. Setelah itu apa? Setelah dia masuk hukuman penjara misalnya dan sebagainya, kita tetap datang kepada dia. Kasih nasihat, semoga baik, dan sebagainya. Begitu. Bukan sudah nyaci Nabi, nyaci Al-Quran, nyaci syariat, lalu dibela. Ini masalah. Wong itu yang nyaci Nabi sudah tobat kok. Sudah nyesel, ngakui kesalahannya. Kadang-kadang ada orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafik yang seolah-olah menjadi pembela. Berdiri mengatakan, aku yang akan melindungi dia. Dia enggak perlu dilindungi dia. Karena umat Islam tidak akan kejam dia. Kalau tidak melakukan kesalahan, enggak akan dihukum dia. Kok pakai pelindung-pelindung? Memang umat Islam menjahat. Orang Islam tidak akan menghancurkan gereja. Orang Islam tidak menghancurkan peninggalan, lihat. Ini kan Islam semuanya peninggalan masih abadi. Candi-candi semuanya itu. Islam tidak menghancurkan. Hak mereka untuk hidup, orang yang berbeda dengan agama kita. Islam sudah sangat indah. Makanya kalau ada orang di luar Islam salah, ya harus ditegur dong. Tidak usah dibela. Sama umat Islam yang salah harus ditegur. Tidak boleh dibela. Nah itulah walak barok itu di situ. Siapa yang harus kita musuhi? Siapa musuh kita dan siapa kawan kita? Sekarang salah, kawan jadi lawan. Kawan tuh jadi lawan sekarang. Ustadz musuhnya ustadz. Ulama musuhnya ulama. Ini kan repot. Umat Islam, musuhnya umat Islam. Aneh betul itu. Yang dibela siapa? Coba kalau dikembalikan, yang dibela siapa? Kalau yang dibela Allah, Rasulnya enggak akan berpisah. Pasti yang dibela bukan Allah dan Rasulnya. Baik, inilah masalah wala' bara' ya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman tentang wala' bara', artinya siapakah orang yang harus kita cintai dan kita bela, itu namanya wala'. Dan bara', siapakah orang yang kita harus cuci tangan, harus terbebas dari urusannya. Bahkan kalau memang berlebihan, harus kita perangi, kita musuhi. Tapi di dalam memerangi orang yang berbeda dengan kita pun ada aturannya. Bukan main tembak, enggak. Misalnya ada seorang non-muslim, misal melakukan satu kesalahan besar, ya tentunya ya jalur hukum yang benar. Bukan kita membuat kebrutalan, nanti malah menjadi sebab kerusakan. Ya ditangkap, diadili, dan sebagainya. Makanya terlibatnya pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini penting. Yang adil tadi, jika ada orang muslim melakukan kesalahan, ya dihukum. Jika ada orang Nasrani melakukan kesalahan, ya dihukum. Di saat ketidakadilan menguasai sebuah tempat, maka kerancuan akan semakin besar. Tapi di saat keadilan ditegakkan, maka katailah kejahatan akan teredam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, kalau orang yang ngaji cuma Al-Quran terjemahan, tidak dengan hadis Nabi, orang itu tergolong kelompok apa Buya? Karena keluarga saya ada yang ngaji cuma di Al-Quran doang. Kata mereka, emas tidak haram, anjing, ular, dan lain-lain. Siksa kubur tidak ada, karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan, kata mereka. Tolong Buya beri jawaban yang mendetail. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama tidak diambil dari Al-Quran saja. Di sana adalah yang menjelaskan Al-Quran, yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Yang mengingkari hadis Nabi, maka dia keluar dari iman. Bukan termasuk golongan ahli la ilaha illallah yang benar. Biarpun katanya dia berpegang dengan Al-Quran, tapi kau tidak mau dengan hadis Nabi. Maka ada sekelompok semacam itu, maunya Al-Quran saja. Gara-gara enggak ada di Al-Quran langsung dikatakan enggak halal, hak haram, dan sebagainya. Baik, itu kaidah yang harus pahami. Jadi Al-Quran, bukan Al-Quran tidak cukup, bukan. Al-Quran diturunkan Allah kepada baginda Nabi. Dan orang yang paling faham kepada Al-Quran sebelum para sahabat adalah baginda Nabi SAW. Dan baginda Nabi di saat berucap adalah juga sama kualitasnya dengan Al-Quran. Kenapa? وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَىٰ وَحْيٌ يُوحَىٰ. Sebab ungkapan dari Nabi adalah juga wahyu dari Allah. Sehingga kalau derajat riwayat hadisnya mutawatir, nanti sama derajatnya dengan Al-Quran. Nah, seperti itu hadis Nabi. Kemudian setelah itu hadis-hadis Nabi dan Al-Quran itu difahami oleh para ulama. Ijtihadnya para ulama yang memahami kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Para ulama. Maka kalau kita tidak menggunakan hadis Nabi, bukan Islam. Hati-hati. Itu merusak. Akan membuat banyak permusuhan. Seolah-olah berpegang pada Al-Quran. Dan kadang-kadang slogannya hebat. Quran sudah sangat cukup. Quran sudah sangat cukup. Nah, ini bahaya sekali. Lalu membuang hadis Nabi, keluar dari iman. Hadis Nabi tidak boleh ditinggalkan. Nah, kalau ada seseorang memahami Al-Quran saja, jangankan kau hanya membaca terjemahan, faham bahasa Arab pun enggak cukup pemahamannya. Bukan Al-Qurannya enggak cukup, pemahamannya enggak cukup. Pemahamannya yang pendek enggak akan mampu memahami Al-Quran itu. Harus dibantu dengan pemahaman para ulama-ulama ahli tafsir. Dan para ulama tafsir mengambil pemahaman dari baginda Nabi. Makanya baca terjemahannya sudah berani berfatwa, ya ini kacau. Yang salah siapa? Yang salah yang belajar dari orang seperti itu. Dia ngaku guru, orang ngaku kan boleh saja. Diterima atau enggak, ini kan urusan kebenaran ini. Orang ngaku ustaz terjemahan, wah enggak ada di dalam Al-Quran. Makanya dikit-dikit Al-Qurannya ada enggak. Masih buka-buka lagi, bukanya pakai internet. Bab ini. Enggak, harus hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dahulu sudah lama pengingkar sunnah Nabi. Pengingkar sunnah Nabi keluar dari iman. Bukan golongan ahli iman, hati-hati. Dia keluar dari iman, mengingkari sunnah Nabi SAW. Kalau sudah mengingkari sunnah Nabi, alangkah banyaknya hukum yang akan ditinggalkan. Dan alangkah pendeknya pemahaman kepada Al-Quran. Kami ulang, bukan Al-Quran kurang, akan tapi pemahaman kita dengan Al-Quran itulah yang kurang. Maka agar sempurna pemahaman kita, harus minta bantuan kepada orang yang paling paham kepada Al-Quran, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan para ulama-ulama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Dimas dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya, apakah berdosa jika kita mempercayai perkiraan cuaca yang ada di HP yang mengatakan misal nanti sore jam 3 akan hujan? Tolong dijawab Buya. Dibedakan antara dukun dengan berita cuaca. Kalau Anda percaya kepada dukun yang ngelamun, begini, itu enggak boleh. Datangnya kepada perdukunan itu sendiri menjadikan sebab sholat kita ditolak. Kalau mempercayai, bisa iman kita yang kecuri. Dukun, peramal dukun. Dilihat tanganmu gimana? Rizkimu. Apalagi ramalan-ramalan dukun enggak boleh. Cuman kalau ramalan cuaca itu bahasa saja, bahasa ramalan. Makanya sekarang dirubah dengan perkiraan cuaca. Itu bahasa yang tepat, bukan ramalan, perkiraan. Itu adalah karena memahami hukum di alam ini. Gambaran gamblangnya begini, mendung. Habis mendung ngapain? Hujan. Cuman mereka dengan ilmu tertentu lebih tahu lebih dulu daripada kita. Kalau kita kan gak akan tahu kecuali ada mendung di atas, gelap, baru turun hujan. Mereka dengan ilmunya mengetahui ada tanda-tanda alam. Oh, ada angin di sana, nanti begini, nanti. Itu bukan ramalan dukun semedi, lalu pakai menyan, kemudian dicatat televisi, bukan. Jadi mempercayai ramalan, perkiraan cuaca itu boleh dan tidak masuk wilayah syirik. Karena itu adalah bersandarkan ilmu tentang hukum semesta ini, alam. Hukum di alam ini. Jadi bukan urusannya dengan perdukunan tadi ya. Cuman bahasa adalah ramalan. Yang enggak benar tuh, ramalan bintang, apalagi masa ustaz hafalnya bintangnya apa noh? Bintangnya Leo. 10 Agustus Leo noh. Nah, percaya enggak kalau itu ramalan, enggak boleh itu ya. Kalau masalah bintang-bintang itu enggak boleh. Itu ramalan-ramalan ilmu perdukunan. Tapi kalau perkiraan cuaca itu ada ilmunya. Itu ada bagiannya sendiri yang mengerti ilmu. Ilmunya ilmu memahami alam. Sebab ini, ada itu. Ilmunya yang lebih, ahlinya lebih tahu. Enggak ada itu yang sebenarnya dipakai menyan, enggak ada. Coba, enggak ada semua, enggak ada. Boleh ya, mempercayai agar kita waspada. Termasuk sama kejadian bahaya, kan bahkan begitu canggihnya ya, ciptaan Allah yang namanya manusia ini dengan akalnya sudah boleh bisa menemukan misalnya angin topan yang terjadi minggu depan sudah kebaca. Tapi bukan ramalan itu. Untung ilmu itu tidak diambil oleh dukun. Kalau diambil dukun, diklaim sebagai ilmu perdukunan. Yang punya ilmu itu banyak, enggak percaya sama dukun juga. Bahkan ada yang tidak beriman kok. Kayak di negeri-negeri kafir pun percaya dengan itu semua, tapi bukan karena ilmu perdukunan. Jadi boleh mempercayai yang demikian itu, namanya perkiraan. Percaya, tapi percaya agar kita waspada. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya mewakili teman-teman LGBT, mereka ingin menikah. Pertanyaan saya, gimana cara menghilangkan rasa suka ke sesama jenis? Karena siapa sih yang mau dan siapa sih yang ingin terlahir begini? Mohon pencerahannya Buya. Wahai anakku, kamu akan sembuh karena kamu orang insyaf. Dialah insyaf mengatakan siapa yang mau seperti ini. Itu insyaf. Karena orang yang punya kelainan kejiwaan, kelainan mental seperti itu, dia tidak menghendaki sebetulnya. Cuma tiba-tiba dia seorang perempuan, di saat ketemu perempuan dia bangkit syahwat. Di saat ketemu laki-laki tidak semangat. Lalu bagaimana untuk menghindari itu semuanya? Ketahuilah syahwat. Syahwatmu perempuan dengan perempuan dan syahwatmu laki-laki dengan laki-laki sama dengan syahwatku dengan seorang perempuan. Saya laki-laki, syahwat dengan perempuan. Anda laki-laki syahwat dengan perempuan. Yang laki-laki syahwat dengan laki-laki sama urusan syahwatnya. Artinya begini. Anda laki-laki yang baik kenal Allah. Apakah di saat Anda melihat perempuan lalu Anda syahwat lalu Anda berhubungan dengan dia? Tidak. Kalau Anda sebagai laki-laki yang syahwat Anda normal, semangat syahwat Anda. Di saat melihat perempuan syahwat bangkit. Anda pun bisa kok menahan diri untuk tidak berhubungan dengan perempuan itu. Sama yang syahwat laki-laki juga bisa kalau dia rasa takut kepada Allah. Enggak boleh. Tapi saya punya kecenderungan dengan sesama jenis. Tapi itu tidak boleh. Jangan sampai kalau aku nggak bisa, nggak mampu. Yang lain juga nggak mampu dong, perempuan, laki-laki dengan perempuan. Apakah kita di saat bertemu langsung melakukan hubungan? Kan enggak. Apakah enggak ada sahwat? Ada sahwat. Tapi sahwat ditutup oleh rasa takut kepada Allah. Ada sahwat, jadi bagi adikku yang soleh. Atau yang soleha. Jika urusanmu dengan perempuan, maka ketahuilah, kamu takut kepada Allah. Seperti halnya kalau kamu normal, kamu tidak berhubungan dengan laki-laki. Kamu menghindar hubungan dengan laki-laki karena takut kepada Allah. Hindarilah perempuan dengan perempuan karena takut kepada Allah. Terus bagaimana? Pastikan kamu tidak akan. Lalu bagaimana? Menikahlah engkau. Karena syahwat itu seperti orang lapar. Seperti kamu dulu sebelum kelainan, kamu normal. Cuman akhirnya kamu dicoba dengan yang aneh, akhirnya kamu biasa dengan yang aneh. Maka sekarang dirubah. Tinggalkan keanehanmu, wahai yang bertanya. Tahan syahwatmu. Asalkan kau bisa menghindar dari yang aneh tersebut. Kamu menghindar dari sesama jenis, terus kamu tahan apapun, bergojolaknya syahwatmu seperti apapun, kau tahan. Kau punya yang halal. Tentu engkau akan bisa melakukan dengan yang halal pada akhirnya nanti. Yang menjadi masalah adalah kamu tidak akan melepas yang haram. Sehingga kamu pengen yang halal sesaat dengan yang haram. Yang halal akan hilang. Sehingga tidak akan bisa melakukan yang halal. Karena kecenderunganmu sudah sesama jenis. Jadi langkah pertama, wahai adikku yang bertanya, jauhilah yang haram tadi. Sesama jenis kau jauhi. Kemudian menikahlah engkau. Dan jangan ceritakan kepada siapapun kalau kamu kelainan. Sudahlah kamu menikah jika kamu perempuan. Yang bertanya laki atau perempuan? Hamba Allah, ya sudah. Bisa laki perempuan. Anggap saja engkau seorang laki-laki. Engkau seorang laki-laki, wahai adikku yang bertanya. Dan kamu istimewa, kamu takut kepada Allah. Dan kamu menyadari kalau ini hal yang tidak baik. Dan kamu ingin benar. Nah, sekarang tinggalkan laki-laki. Jangan sekali-kali kau berurusan dengan laki-laki. Syahwatmu akan bangkit suatu ketika nanti. Dan menikahlah kau dengan seorang perempuan. Dan berlatihlah. Di saat bangkit syahwatmu, pelampiaskan dengan perempuan. Mungkin belum maksimal kau. Belum maksimal dalam berhubungan dengan istrimu. Belum maksimal. Tapi semakin kau menjauhi yang haram, maka yang halal akan semakin terbiasa. Halal ada ridho Allah. Engkau akan terpacu untuk itu. Sebab apa? Ini anak yang normal. Di saat diajak menjadi berhubungan dengan sesama jenis, mula-mula enggak mau dia. Termasuk yang homo pasif itu, yang diperlakukan dia sebenarnya menghindar. Pertama menghindar, kedua menghindar, ketiga menghindar, keempat menghindar, lima menghindar. Sampai belasan dia mikir, kok orang senang dengan saya, apa enak? Akhirnya mencoba. Mencoba, akhirnya dia kena penyakit yang sama. Sama kasusnya kalau dibolak-balik. Allah Maha Kasih. Dan kepada semua yang punya penyakit seperti itu, ayo kembali kepada Allah, wahai adik-adikku semua. Jangan turuti syahwat itu. Haram dosa di hadapan Allah. Sekali kau bisa menghindari yang haram, maka hari demi hari yang halal akan engkau rasakan nikmat. Setelah itu kau akan punya anak. Setelah itu kau masya Allah dipandang orang pandangan dengan pandangan yang terhormat. Kemana-mana kau mudah. Orang tuamu senang. Keluargamu juga senang. Berbeda jika engkau menuruti syahwatmu sesama jenis itu. Lihat. Allah murka. Nabi murka. Bapak ibumu juga tidak senang dengan dirimu. Tetanggamu pun memandang picik kepadamu. Jangan lalu berhujah. Tetangga yang enggak benar. Wong saya punya fitrah ini kan dari Allah. Wah, ini kadang-kadang yang repot ini. Berarti kamu tidak insaf kalau seperti itu. Saya ulang lagi himbauan. Jadi begini loh ya. Kalau di kampung kita ada orang yang penyakit gatal, hendaknya dia diobati. Jangan yang lain diajak gatal. Gitu itu sehatnya. Jadi yang sakit ini diobati, jangan nular, jangan sudahlah enggak apa-apa. Yuk kita bikin gatel semuanya, itu enggak benar. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang hina seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu dengan satu orang, satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin pertanyakan Buya, masalah penyebutan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita temui di kampung-kampung atau orang tua itu menyebut nama Muhammad. Nah, itu gimana hukumnya? Muhammad. Ya? Muhammad, bukan Muhammad. Menyebut Nabi. Menyebut nama Nabi dengan sebutan Muhammad. bukan Muhammad. Di kampung mana itu? Ya, kebanyakan itu kita di Sumatera. Baik. Baik, masalah penyebutan. Jika memang karena lesannya seperti itu, tinggal kita luruskan saja lesannya. Sebab ada orang itu karena lesannya lesan lokal. Kalau lokal Jawa bukan Mohamed, tapi Mokamat. Ya, lesannya begitu tinggal dibenarkan. Maksudnya tetap dia tidak menghinakan Nabi kok. Selagi dia tidak menghinakan Nabi, jangan dimasukkan ke wilayah-wilayah penghinaan. Supaya kita tidak musuhi dia. Memang lesannya begitu. Coba kalau ketemu, saya orang Jawa Timur. Saya dulu mungkin juga sebelum ngaji ya pakai Mokamat. Ya, kan begitu. Mokamat, Hambali jadi Kambali, kan begitu ya. Nah kan, itu lesan. Kalau orang Sunda, fitnah jadi fitnah, kan gitu ya. Jadi itu lesan saja, kalau niat yang tidak menghinakan, jangan dimarahi dia. Cuma tetap harus kita arahkan agar sebutan untuk Nabi Muhammad lebih benar. Suruh nyempurnakan, jangan Muhammad saja, tapi Muhammad. Yang orang Jawa Timur yang Mokamat jadi Muhammad. Belajarnya pakai bahasa Indonesia, Muhammad. Oh masih sana. Jadi H. Anda antara kaf sama H. Selagi niatnya tidak menghinakan, jangan dimasukkan wilayah penghinaan lalu kita musuhi, enggak seperti itu. Orang lesannya macam-macam. Belum lagi Anda ketemu lesan Cina nanti, lesan Jepang. Orang Muslim di sana banyak pelat-pelat, losang, beda-beda. Lesan kita, semuanya lesannya macam-macam. Baik, selagi tidak niat menghinakan, jangan dimasukkan wilayah penghinaan. Wallahu a'lam bissawab. Dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimudahkan dalam bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Buya, yang mau saya tanyakan Buya, masalah tentang saya pribadi tentang anak ya Buya. Anak. Iya anak Buya. Sejak anak saya cuma 2, sejak anak adiknya mondok selama 4 bulan, abangnya mulai menjauh dari saya Buya. Biasanya berdekat berdua. Terus setelah itu ayahnya, anak saya yang besar ini, dia mulai ikut ke jalan yang gak benar, ikut teman-temannya. Jadi kami sudah coba mendekat dan melembutkan dia. Tapi makin karena dia sudah sampai ke warnet itu Buya. Umur berapa dia? Jadinya kami takut Buya. Umur terus berapa? Sekarang ini saya ajak dia ke sini ya Buya. Umurnya 14 tahun Buya, adiknya umur 11 tahun. Jadi dia menjauh dari adiknya, sejak adiknya jauh dia mulai berubah total ya Buya. Terus dia bilang dia mau ikut adiknya. Setelah saya berusaha, insya Allah sudah dibawa kemari ya Buya. Terus dianya mulai lagi berubah. Mungkin belum dibolak-balikan hatinya ya Buya ya. Dia ada di sini dia? Udah Buya. Terus dianya macam udah gak mau lagi kemari gitu Buya. Terus apakah kita salah gitu Buya sebagai orang tua? Dengan perbuatan kita itu Buya, apakah yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Di sini main atau mondok? Dianya tadinya mau mondok Buya, tapi sekarang hari ini ada di sini? Ada Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan khawatir dia. Dia baik, masih mau dibawa main ke pondok. Enggak usah khawatir. Mungkin dia dengar suara ini. Dia anak baik. Karena begini loh ya. Makanya usia yang sangat rentan, mudah ke bawah itu adalah usia menjelang pubertas. 11, 12, 13, 14, 15. Dia sudah tidak menjadi dirinya sendiri, dia sudah mulai ada yang lainnya. Ada kecenderungan. Permainannya pun bukan seperti anak kecil. Kalau anak kecil main-main itu. Tapi dia sudah ada kecenderungan dengan lawan jenis. Kesenangannya pun sudah mulai berubah. Maka yang paling tepat di anak usia-usia semacam itu, kita sibukkan dengan sesuatu yang menjadikan dia tidak mudah bermain-main yang tidak penting. Termasuk diantaranya di usia seperti itu paling tepat untuk menghafal Al-Quran. Sehingga di usia seperti itu anak-anak disibukkan dengan kegiatan rutin yang positif. Disibukkan dengan belajar, khususnya menghafal Al-Quran, pagi ngafal, sore setoran, pagi ngafal, setoran. Dia gak sadar tiba-tiba sudah menjelang dewasa. Tak tahu sudah umur 15 tahun, 18 tahun sudah dewasa. Tapi lihat usia yang seperti itu sensitif. Rasa kritis itu belum ada. Yang ada hanya kagum kepada apa yang dianggap wah, mengagumkan. Makanya cenderung usia seperti itu adalah anak itu ikut-ikutan. Sehingga kawannya begini ikut begitu. Kritisnya belum ada. Dalarnya belum. Syariat belum belajar juga. Sehingga makanya dihancurkan oleh kaum-kaum yang tidak benar tadi yang kita sebutkan biasanya oleh anak semacam ini. Dia belum belajar ilmu syariat secara benar. Kemudian dia sudah mulai beda. Kalau dulu lihat perempuan sudah biasa. Akan tapi sekarang sudah mulai ada syahwat. Bahkan mungkin na'udzubillah ada yang sudah karena tidak terdidik. Sampai berani melihat aurat orang tuanya, aurat kakaknya. Itu sudah karena tidak terdidik. Baik. Maka waspadalah kepada semua yang punya anak usia-usia semacam ini. Yang paling tepat adalah disibukkan mereka dengan kesibukan yang menjadikan dia tidak sempat berpikir macam-macam. Menghafal Al-Quran sangat tepat. Sehingga usia menghafal Al-Quran di sini kita tekankan di usia-usia seperti ini. Usia yang saat ini sangat rentan sekali. Sangat sensitif dengan gangguan. Tapi anak yang belajar Al-Quran ngapain? Malam baca Al-Quran, siang, ya, tiba-tiba sudah gede, sudah mulai kumisan berjenggot begitu. Dia masa-masa yang kritis, masa-masa yang sangat kritis ini sudah dilewati. Amanlah mereka. Maka beruntunglah wahai anak-anakku semua yang berada di pondok di usia-usia semacam ini. Berarti usia yang paling membahayakan, usia yang telah diperhatikan oleh setan sudah kau lewati. Lewati di pondok pesantren. Enggak sempat nonton televisi. Wah, kalau di rumah televisi, bisa punya HP sendiri, internet. Wah, sudah repot. Lah, mumpung anaknya di sini, jangan khawatir. Kita harus paham usia semacam itu, usia seperti itu adalah usia yang mudah terpengaruh, kebawa ke sana sini. Maka paling tepat himbau ke tempat yang baik, tentunya dengan keindahan. Bawa ke pesantren, diajak bermain ke tempat mulia, dan cara berkomunikasi dengan mereka pun sudah berbeda. Dewasakan, anggap dia sebagai anak yang bisa diajak diskusi. Jangan dianggap seperti anak terus, ya diajak minta pendapatmu seperti apa. Gimana pendapatmu nak, kalau seandainya kamu begini, gini, gini. Artinya, kita harus anggap dia sudah menjelang dewasa dia. Bahkan dia sudah puber. Bahkan mungkin sudah, mohon maaf, sudah balik dia mungkin. Usia sudah balik. Dan juga diskusi kita sudah mulai diskusi kepada lawan jenis juga. Cuman bahasanya bukan menjodorkan, tapi mengingatkan. Misalnya begini. Kalau anak kita sudah mulai, mohon maaf, kalau Anda punya anak perempuan, kok sudah sering sisiran lama-lama, di cermin lama-lama, itu sudah mulai ada kecenderungan. Anda harus berani mengomong, wahai anakku, kalau kamu menikah nanti, kamu harus dapat. Mama belum sampai sih. Enggak, saya enggak ngajari kamu nikah sekarang. Mau nanti. Kalau kamu nikah harus dapat laki-laki yang baik, soleh, jago ngaji, gini, yang bisa menghormatimu. Tertanam di otaknya. Bahwa laki-laki yang harus meminangnya adalah seperti itu kriterianya. Sehingga dia tidak akan terganggu di pinggir jalan. Kalau ada laki-laki menyapa di pinggir jalan, enggak masuk dia. Kriteria sudah di otak. Ini orang tua enggak pernah ngajak diskusi yang demikian, akhirnya apa? Anak-anak masa puber dibisiki sama kawannya, ya ada yang tip salam ke bawah. Mak comblang. Dah zaman rusak, ada WA, assalamualaikum. Anak kecil sudah mengerti yang demikian. Kenapa orang tuanya tidak memberikan kriteria? Jadi umur itu tidak ada diskusi. Dan orang baik tidak harus di pondok, akan tapi bangun komunikasi yang baik dengan dia, khususnya urusan lawan jenis. Di saat dia mulai berterus terang, arahkan. Misalnya, ma, saya mulai senang dengan dia, ma. Sayang, kriteria, ayo. Kamu boleh senang ke siapa saja, tapi ingat, syaratnya harus begini, demi kamu, kebahagiaanmu. Agar kamu mulia, agar kamu ini. Wanitanya harus wanita yang solehah. Baik dengan bapak ibunya. Rajin sholat, menutup aurat, lembut. Ini. Lihat, indah enggak kalau istrimu lembut? Istrimu ini, iya enggak? Kebayang, iya, ma. Dia belum jatuh cinta beneran, baru. Cintanya cinta monyet. Itu kan muda, tapi kadang orang tua diskusi hal begini itu jarang kepada anaknya. Sehingga anaknya di saat sudah kepleset baru, wah, ya. Mungkin anaknya lebih manis diskusi sama kawannya. Yang setiap hari nitipin, menerima salam. Baik, jadi diskusi yang baik dengan anak-anak. Dia sudah gede 14 tahun, apalagi mungkin dengar suara Buya ini. Pulang dari sini pengen pondok, percaya nanti. Allah alam, ya, kita jauh Allah alam bisawab. Baik, cukup Buya. Baik, bismillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allahumma shalli'an. Besok ya jangan lupa maulid besar besok di sini. Kalau perlu enggak usah pulang lah. Kalau pulang nanti repot. Apalagi duduk di sini biar dapat depan besok. Maulid Akbar silaturahmi insyaallah besok 3 Rabiul Awal 11 November jam 7 sampai selesai. Yang ingin bergabung dengan Al-Bahjah untuk bisa berjuang dengan apapun, ayo mendaftar. Bisa berjuang dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan apapun yang dimiliki, dengan hartanya. Yang ingin bergabung dengan Infak Center Al-Bahjah, boleh masuk infak rutin bulanan. Atau menjadi orang tua asuh yang kita serukan, orang tua asuh untuk santri berpotensi. Bukan semua santri. Santri yang sudah mulai tumbuh, kelihatan buahnya untuk menjadi ulama-ulama yang berakhlak, itu yang akan kita support dengan pendidikan khusus. Kita akan punya kelas istimewa. Siapa yang masuk ke sini? Yang benar akhlaknya, yang tampak kepatuhannya. Jangan khawatir Ibu, kalau Ibu masuk orang tua asuh, anak yang adabnya enggak benar, biar pun cerdas, enggak saya anggap dia. Karena akhlak nomor satu. Biarpun katanya cerdas, bisa menghafal Quran 2 hari. Akhlak yang baik, akhlak nomor satu. Itulah orang tua orang tua asuh nanti dananya akan diarahkan untuk mendidik anak-anak yang berakhlak. Anak yang biasa saya marahi diem, enggak. Saya marahi sampai nangis terus nunduk, itu adalah calon jadi ulama itu. Marahi sedikit langsung lari, wah enggak bisa jadi anak berpotensi ini. Ditegur yang benar. Insya Allah itu sudah kita siapkan para bapak dan ibu, santri-santri semacam sudah ada, dan itu yang siap untuk ditugasi. Kalau dikirim ke Irian Jaya, dia semangat nanti. Di kemana semangat. Itulah santri-santri berpotensi. Ya memang dari dirinya ada kepasrahan kepada pondok. Belajar serius untuk menjadi ulama. Kader kita. Nah ini, Anda boleh bergabung. Bisa menjadi santri berpotensi, membiayai per anak kurang lebihnya adalah berapa? Antara 500 1 juta. Boleh 5 juta per anak juga boleh. Nanti dimasukkan ke kas khusus untuk membina anak-anak ini. Makanya anak yang masuk kelas khusus ini, pertama ini kayak nabur Bu, di sini itu pondok itu. Kita tabur semuanya. Dilihat mana yang mau patuh. Yang mau patuh, ayo bergabung masuk wilayah khusus ini. Yang gak mau patuh, yang penting selamat saja. Sebab kelemahan, kata Guru Mulia, kelemahan kita ini adalah sisi tarbiyah di sini. Kadang orang hanya memberikan ilmu saja, tapi tidak diberikan kesadaran hatinya. Kesadaran hati dari Allah, tapi perlu disentuh hatinya. Nah ini insyaallah ya, ini yang mau menjadi santri berpotensi. Kalau Anda punya uang kaya, anak Anda sekolah di sini, Anda enggak boleh membiayai anak Anda mentang-mentang punya banyak duit lalu kirim ke luar negeri, enggak boleh. Hati-hati. Wah, merepot mondok di sini. Anda kaya raya punya duit miliaran, lalu anak Anda sudah bisa bahasa Arab pintar mau Anda kirim ke luar negeri ikut program saya, enggak boleh Anda bayar. Enggak boleh seenaknya. Biarpun anak-anakmu. Lah kan saya kirim, ambil saja, keluarkan sana biayai sendiri. Kalau ikut program saya enggak usah. Jadi aja uang tua asuh, nanti yang memilih saya. Kita perlu seperti itu. Nah, yang merasa kaya, yang anaknya di sini, hati-hati nih. Jangan seenaknya sendiri. Kalau pengen berhasil, serahkan sudahlah. Nanti yang berangkatkan adalah ini orang tua asuh, bukan Anda. Baik, ini saja. Ini penting sekali karena kita perlu kader. Kenapa? Banyak amanat yang diberikan pada Al-Bahjah, tapi kita masih kurang yang siapa menanganinya. Amanat di mana-mana. Dakwah. Amanat pesantren, amanat radio, amanat ini. Itu perlu tokoh-tokoh. Dan itu adalah anak-anak kita insyaAllah. Baik. Juga. Ada wali santri yang datang ya. Makanya kalau wali santri saya keras sama wali santri. Karena sayang, saya pengen anaknya sampai jadi. Gitu. Makanya wali santri agak rewel ini ambil saja pulang nanti. Ganggu saja. Karena pengen sukses, anaknya harus sukses, berhasil di hadapan Allah. Di dunia berhasil, di akhirat berhasil. Yang ingin bergabung, infak lewat transfer juga ada. Jadi uang tua orang tua asuh. Ada instalasi listrik, kita akan pembuatan listrik raksasa, apa listrik? Air. Kita mengambil air dan kita membuat penampungan raksasa berat, besar sekali dan itu perlu biaya besar. Sampai pengambilan dari sumber. Kita akan bikin paralon dari sumber. Dan juga alhamdulillah yang di luar sendang tetap akan kita pakai adalah sedekah dari masyarakat yang luar biasa, air bersih yang luar biasa, tapi belum mencukupi untuk siswa. Kita ambil dari tempat lain dan ini perlu paralon, kemudian penampungan besar, ini perlu dana besar. Semoga Allah mengirim ahli surga untuk itu semuanya. Maulid Akbar besok insyaAllah. Ingin bergabung, ingin berpartisipasi di Maulid Akbar, ada waktu, ada kesempatan, silakan. Gedung Asrama Putri itu belum jadi. Kelihatan saja, dilihat saja. Sudahlah lihat aja. Enggak usah ngasih duit juga, enggak apa-apa. Yang penting lihat lalu doa. Doanya begini nanti. Ya Allah, kirimkan ahli surga untuk menyelesaikan pondok itu ya Allah. Itu aja sudah. Pengen sempurna doanya, jadikan saya bersama mereka. Gitu. Jangan mau ditinggal. Doain orang, orang berbuat baik, Anda tidak berbuat baik. Nanti kan rugi. Ya Allah, jadikan saya seperti dia. Baik. Yang ingin bergabung dengan infak melalui transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri, 7200 4292. Anda nulis tok, nanti dapat rezeki di rumah. Nulis tok, ngafal tok, dapat rezeki insya Allah. Ada niat berarti ya, berapa? 7200 4292, Bank Syariah Mandiri. Dan juga agar Anda dijauhkan dari bencana juga dan diangkat derajat Anda, pedulilah dengan orang yang tertimpa bencana. Kita juga membantu, kemarin ada tim datang ke Masya Allah, kemana? Palu, subhanallah. Ada kampung yang hilang. Kalau kampungnya hilang, orangnya gimana kira-kira? Hilang juga. Kemudian hancur rata dengan bumi, Masya Allah. Ada tim datang ke sana, melihat Masya Allah, dan bisa sedikit membantu dari apa yang Anda berikan, dan masih kurang. Kita akan datang lagi ke sana untuk menyempurnakan, dan mungkin prioritasnya adalah setelah itu adalah bagaimana membangun tempat-tempat belajar. Khususnya belajar agama. Karena akhlak mereka penting. Boleh ke Bank Muamalat nomor rekening 1390 123123. Kami ulang, 1390 123123. 1390 123123, Bank Muamalat. Pendaftaran SMP IKU dan SMA IKU sudah dibuka. Setiap ada pengumuman SMA IKU, SMP IKU, dipikir pondok ini adanya hanya SD, SMP, SMA. Bukan. SD, SMP, SMA itu salah satu program di Al-Bahjah. Program yang lain adalah pesantren salaf. Tadi yang kita sebutkan akan mencetak ulama-ulama tadi. Tidak ada hubungannya dengan SMP, tidak ada hubungannya dengan SD, tidak ada hubungannya dengan SMA. Mereka yang memang mau belajar agama. Mulai dari tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran. Gue cetak jadi ulama. Lalu SD, SMP, SMA-nya untuk apa? Setelah lulus SMA, dua suruh milih nanti. Kalau dia mau belajar agama, menjadi ulama, menjadi ustadz, tinggal dicas sedikit saja. Kalau mau menjadi profesional yang handal, boleh melanjutkan kampus yang sudah kita siapkan nanti. Kita sudah rencanakan, akan kita kirim, apakah di dalam dan luar negeri, tapi dengan grup nanti. Anak-anak sudah ada, insya Allah akan kita kirim ke dalam dan luar negeri untuk melanjutkan kuliahnya. Baik. Pendaftarannya SMP ku sudah dibuka ya. Sengaja pendaftaran kita lebih awal supaya kita memberi kesempatan yang tidak bisa diterima di sini bisa mendaftar di tempat yang lain. Dan juga Al-Bahjah Cianjur SMP-nya sudah dibuka di sana. Yang enggak mau ke Al-Bahjah pusat, yang pengin dekat ke Cianjur sana, Bogor boleh ke Cianjur, Bandung boleh ke Cianjur, ada. Dibuka juga pesantren Al-Bahjah Darul Hasan Cianjur. Dibuka mulai tanggal 23 Sofar atau 29 Rabiul Tsani, sudah dibuka sekarang. Tempat pendaftarannya adalah di sana, di Jalan Raya Cugenang, kilometer 7, Cijedil, Cianjur. Informasi 0853-2298-7633. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adibna. Wa ansurna wa la takhdulna. Wa afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhsir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami Allah di dunia dan di akhirat. Muliakan kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Muliakan diri dan keluarga kami ya Allah. Muliakan kami di rumah dan di luar rumah. Kami ingin mulia ya Allah, dan tidak ada kemuliaan kecuali denganmu wahai zat yang maha mulia. Kami mohon jaga rumah tangga kami ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, sebab-sebab kerusakan ada di mana-mana ya Allah, internet, televisi dan lainnya ya Allah. Kami mohon jaga anak-anak kami. Jika engkau telah menjaga anak-anak kami, sungguh ya Allah tidak ada yang bisa mengganggu dan merusak anak kami. Maka kami serahkan kepadamu ya Allah. Dan jaga anak-anak umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jaga mereka dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari zina. Dan jauhkan anak-anak kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Syahwat laki-laki dengan laki-laki, syahwat perempuan dengan perempuan, jauhkan kami, anak-anak kami dari itu semua, ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayangmu. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang telah kau uji, ya Allah. Yang kau uji, ya Allah, dengan kelainan seperti itu, ya Allah. Senang dengan sesama jenis, ya Allah. Kami mohon mereka umat kekasihmu, Nabi Muhammad. Kembalikan, ya Allah, kepada fitrah yang selamat, ya Allah. Kembalikan kepada fitrah yang benar, ya Allah. Buka pintu halal untuknya, ya Allah. Cukupkan dengan yang halal, ya Allah. Jangan sampai mereka terus berlarut dalam kehinaan, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Kembalikan, ya Allah. Kembalikan, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh-soleha. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka, ya Allah, untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Maka kami mohon jika ada di antara kami yang punya masa lalu kelam, ya Allah. Pernah berjudi, pernah mabuk, ya Allah. Kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Yang pernah terpleset dalam zina, ampuni, ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau hinakan lagi di akhirat. Dan kami mohon buka pintu halal untuk kami dan mereka semua, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, satukan umat ini, ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Jaga negeri ini, ya Allah. Jauhkan kami dari pertumpahan darah, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari permusuhan. Maka kami mohon, jaga lisan kami, ya Allah, agar kami tidak mencaci dan mengolok siapapun. Dan jaga hati kami tidak membenci dan mendengki siapapun, ya Allah. Kami mohon, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang jujur, ya Allah, yang tulus adil, ya Allah. Kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang kau ridha, ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim, wahai Zat yang maha kuasa. Sungguh kekuasaan-Mu mengalahkan kekuasaan apapun dan siapapun, ya Allah. Kepada-Mu lah kami mengadu, ya Allah. Kepada-Mu lah kami memohon, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus ikhlas ahli surga-Mu, ya Allah. Yang bisa memperjuangkan umat ini, Allah. Demi kebaikan umat di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki, yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada semua yang telah berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan kepada kami, ya Allah, untuk bisa berjuang di sini, ya Allah. Orang-orang tulus dan ikhlas. Ahli surga-Mu, ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Jika kami lemah, berikan kekuatan, ya Allah. Jika kami sempit rizki, lapangkan, ya Allah. Jika kami yang belum sehat, beri kesehatan, ya Allah, untuk bisa berjuang di jalan kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Saudara-saudari kami, muliakan mereka, ya Allah. Ampuni kami dan mereka semua. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.